Ibrani paos 5. Asing-asing pandita agung punika keselik saking pantaran manusia tur kabiseke buat ngaturang ayah ring ide sang yang widiwasa buat ngewakilin anake akeh semalia buat ngaturang banten miwah aturan pebuat pemerastan dosa. Santukan ide merage lemet sejeroning mekudang-kudang paindikan, punika awinanipun ide meresidayang rumase kepiolasan ring anake sane namet miwah sane iwang. Semalia santukan ide ngerage merage lemet, ide patut ngaturang aturan, boye je buat pemerastan dosa-dosan anake lianan kewanten, nanging taler pebuat pemerastan dosa-dosan idane ngerage. Tanwenten anak sane milih dewek ipune niri dados pandita agung, nanging wantah melantaran kesengin antuk ide sang yang widiwasa anake preside dados pandita agung. Pada sekadi sang pandita agung Harun sane kesengin dukenguni. Kadia sapuni ke taler ngeniang ring indik ide sang Kristus. Boyo je ide ngerage, sane ngemanggehang ragan idane dados pandita agung. Nanging tungkalikanipun, ide sang yang widiwasa mesabde ring ide kadia sapuniki. Sening putran ulun, didinane jani, ulun dadi ajen ceninge. Wenten malih sabdan idane, sane menggah ring cakepan sucine kadia sapuniki. Dening lakar dadi pandita selawas-lawasnya, manut buku pidabdab kepanditan, pandita Melkisedeke. Dawag ide nyeneng merage manusia ring merecepade, ide yang Yesus ngastawa miwah mepinuna sahe ngasih-hasih, kedulurin antuk tetangisan ring ide sang yang widiwasa, sane kuasa ngeluputang ide saking sang pati. Santukan ide ngalap kasor sahe astiti bakti, punika awinanipun ide sang yang widiwasa ngelingganin pinunas idane. Nanging ia diastu ide merage putran ide sang yang widiwasa, ide sampun melajah setinut tur astiti bakti sejeroning kesengsaran idane. Sesampune ide kesampurnayang, ide dados witing kerahayuane sane langgeng, pebuat sekancan anake sane setinut ring ide, semalia ide sang yang widiwasa, ngemanggahang ide dados pandita agung, setinut ring pidabdab kepanditan ide pandita Melkisedeki. Ngeniang ring paindikane punike, akeh sane patut bawa sang tiang, nanging tan sida anduk tiang leh tehang makasami ring semeton, santukan tan preside antuk semeton ngeresepang paindikane punike makasami. Sujatinipun semeton sampun patut dados guru, nanging semeton kantun muatang anak buat ngaturin semeton paurukan-paurukan dasar ngeniang indik sabdan ide sang yang widiwasa. Semeton durung meresidayang ajengang-ajengan sane katos-katos, nanging sane mangkin semeton patutne kantun nginum susu. Anake sane nginum susu, kantun dados sane alit, durung uning ngeresepang paindikan sane patut, miwah sane tan patut. Ajengan sane katos-katos punike, pebuat anake sane sampun dur, sane sampun meresidayang resepang, tur meminayang paindikan sane becik, miwah paindikan sane tan becik.